hati sedih, apa sebabnya? Kalau bukan karena cinta, hati rindu, apa obatnya? Hanyalah senyumanmu itu. Ku bernyanyi karena bahagia, ku menangis biasa, terasa biasa, kini telah jauh berbeda. Semenjak ku kenal hatimu, sehari saja cukup sengsara. Bila tak jumpa, bila tak jumpa, sedetik saja, sedetik saja, senyumanmu pengobat rinduku. Ku bernyanyi karena bahagia, ku menangis kalau merana. Terasa biasa, kini telah jauh berbeda. Semenjak ku kenal hatimu, sehari saja cukup sengsara. Bila tak jumpa, bila tak jumpa, sedetik saja, sedetik saja.